cintaku malam, kuatkanlah imanku. Angin, jangan ambil cintaku malam. Restuilah aku. Jantung kalbu bulan purnama telah menemani kita. Angin, jangan ambil cintaku malam, kuatkanlah iman. Jangan ambil cintaku malam, Rasul.